Jaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah. Namun sedetikku tak pernah kau berpaling darimu. Oh, okay. Bagaikan burung dan